Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Dalam sebuah hadith yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Riyadus Salihin pada bab tentang taqwa, dari sahabat Abu Tharif Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu, datang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, bahwa saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, man halafa ala yamin thumma ra'a atqa lillahi minha falyati taqwa. Nabi bersabda, siapa yang telah bersumpah atas sebuah janji yang telah dikuatkan dengan sumpah, kemudian dia melihat ada amalan, perbuatan, tindakan yang lebih bertakwa dari apa yang telah disumpahi itu, maka kata Nabi, falyati taqwa, maka hendaknya dia mendatangi takwa itu. Coba lihat di sini, ini mengajarkan kepada kita ilmu hebat tentang takwa. Ada orang telah bersumpah, asal hukum perbuatan kalau sudah disumpahi maka wajib untuk dilakukan, sudah janji atas nama Allah. Kalau dia tinggalkan maka harus bayar kafarah sumpah. Memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian 10 orang miskin, atau memerdekakan seorang budak. Kalau tidak bisa tiga ini, memilih salah satu dari tiga ini, maka ada jalan yang kedua, berpuasa 3 hari. Dan yang terbaik berturut-turut, Senin, Selasa, Rabu, berurut. Sesuatu yang setelah disumpahi, maka harus dilaksanakan. Kalau mau dibatalkan, maka bayar kafarah sumpah. Ternyata sesuatu yang telah disumpahi, kata Nabi, kalau dia melihat atqa lillahi minha, yang lebih bertakwa kepada Allah dari perbuatan itu, falyati taqwa, maka hendaknya dia datangi takwa itu, dia lakukan apa yang lebih bertakwa. Berarti apa? Dia batalkan sumpahnya, bayar kafarah, lakukan sesuatu yang. Di sini kita diberi ilmu, satu, berfikir dengan kacamata takwa. Berarti apa? Takwa itu kekuatan untuk melihat. Saat orang telah bersumpah untuk melakukan sesuatu, itu berarti apa? Dengan sepenuh jiwa sudah. Itu dia sudah kerahkan ilmunya. Tapi ternyata masih memungkinkan dia bisa melihat yang lebih baik dari itu. Yaitu apa? dengan kekuatan takwa. Itulah takwa. Ilmu untuk melihat yang lebih, yang lebih dalam, lebih baik, lebih hebat, lebih sempurna, lebih benar, itu takwa. Dan Nabi perintahkan falyati taqwa, datangi takwa itu. Jangan merasa malu walaupun sudah disumpahi. Demikianlah jamaah, kita mengupayakan takwa dalam perjalanan menuju akhirat. Takwa adalah bekal. Ini salah satu caranya mewujudkan bekal takwa, berfikir di atas kacamata takwa, melihat dengan pandangan takwa, terangi sesuatu itu dengan cahaya takwa. Inilah takwa. Jadi takwa dengan uraian ini kita bisa melihatnya sangat-sangat luas. Terakhir, untuk memantapkan ilmu tentang takwa, maka coba kita dengarkan, kita baca dengan saksama firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr ayat 18. Al-Hasyr ayat 18. Ada mushaf, diambil saja. Ini akan lebih kuat kalau lihat mushaf. Ini ayat, kata para ulama, aslun fi muhasabatin nafs. Ini ayat pokok, dasar untuk muhasabah. Untuk muhasabah terhadap diri, untuk melihat kita sudah baik, sudah benar, tepat langkahnya atau salah, untuk melihat ke depan apa yang harus kita lakukan. Itu takwa. Ini ayat asal. Ayat ini 18 sampai akhir penuh dengan ilmu tentang takwa yang tak tertandingi. Kalau ada ayat yang kata Nabi, a'adhamul ayat, ayat yang teragung dalam Al-Quran, ayat kursi, maka dalam ayat-ayat ini terdapat ayat-ayat yang mirip ayat kursi. Kedahsyatan keluar biasaannya mirip ayat kursi. Ini ayat ini. Tapi dia diletakkan di akhir. Di situ kedahsyatan takwa. Lihat awalnya 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa melihat secara seksama, memandang dengan sehebat-hebat pandangan, ma qaddamat lighad, apa yang dia kumpul. Ini bekal ini, apa yang dia kumpul, yang dia persiapkan untuk hari esok. Wattaqullah, perintah takwa selanjutnya sama, diulangi, wattaqullah, bertakwa kalian kepada Allah, ditutup dengan innallaha khabirum bima ta'malun. Sungguh Allah khabir, sangat mengetahui serinci-rincinya, sedetail-detailnya, bima ta'malun, apapun yang kalian lakukan. khabir, ilmu secara detail, rinci, sedalam-dalamnya perkara. Itu khabir. Kemudian di ayat kedua, wala takunu kalladina nasullah. Jangan sekali-kali kalian termasuk orang yang lupa kepada Allah, sebab akan berakibat fa'ansahum anfusahum. Allah jadikan mereka lupa terhadap diri-diri mereka. Apa makna lupa terhadap diri? Sebentar. Ulaika humul fasiqun. Mereka lah orang-orang fasik. Baik. Ayatnya jelas. Ayat yang langsung membahas pembahasan kita. Berbekal untuk akhirat. Ayat ini langsung memerintah. Wal tamdur nafsun. Hendaknya setiap jiwa memandang, memperhatikan betul. Ma qaddamat. Apa yang dia kumpul sebagai bekal. Lighad untuk hari esok. Kalau orang menabung untuk hari tua, untuk hari esok, itu qaddamat. Mempersiapkan bekal, simpanan, kumpulan kebaikan. Lighad untuk hari esok. Baik, hanya ayat ini mempunyai metode yang jarang kita jumpai dalam Al-Quran. Ada di antara metodenya yang sangat spesial. Lihat, diawali dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Orang beriman sudah bertakwa tidak? Apa takwa tadi? Keimanan? Ya sudah. Apa takwa? Lakukan perintah, tinggalkan larang. Itu kan iman. Apa takwa tadi? Kekuatan ilmu, itu iman. Apa takwa tadi? Cinta kepada Allah, mengharap, takut, itu iman. Terus kenapa orang beriman yang dipanggil untuk bertakwa? Bahkan diulangi dua kali. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Terus wal tamdur nafsum ma qaddamat lighat wattaqullah, disuruh lagi bertakwa kepada Allah. Itu pelajaran besar bahwa bertakwa terus menerus. Bertakwa tiada hentinya. Selesai dalam satu takwa, lanjutkan takwa selanjutnya. Berhasil membentuk iman, wujudkan takwa selanjutnya. Selesai, wujudkan takwa selanjutnya. Ini artinya takwa berjenjang-jenjang. Ada takwa dengan derajat ini. Ada takwa di atasnya. Ada takwa di atasnya lagi. Ada takwa di atasnya lagi. Ada takwa di atasnya lagi. Sampai di mana batasnya? Tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu takwa. Jadi jalan takwa adalah jalan tanpa batas. Sangat luas. Kalau kita paham ini, maka akan tertanam ilmu. Takwa saya sampai di mana? Kejar selanjutnya. Tidak akan pernah muncul dalam diri, kalau orang paham ilmu ini, tidak akan pernah muncul dalam diri, selesai sudah saya bertakwa. Sebab bagaimanapun kekuatan takwa kita tetap dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Tetap dipanggil dengan panggilan orang yang beriman. Dan justru orang beriman yang perintah, ittaqullah yang diperintah. Ittaqullah. Seberapapun hebatnya iman kita, tetap diperintah untuk bertakwa. Termasuk Nabi Muhammad di sini alaihi salatu wassalam. Apalagi kita. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memanggil orang yang beriman dengan panggilan iman untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu? Dalam panggilan ya ayyuhalladzina amanu terdapat dua ilmu. Kapan kita kuasai dua ilmu ini, maka setiap perintah, larangan atau ilmu, petunjuk setelah panggilan ya ayyuhalladzina amanu akan mudah kita lakukan. Kalau kita punya ilmu dua ini, ini rahasia ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, semua setelah ya ayyuhalladzina amanu akan berisi nilai-nilai takwa, perintah atau larangan. Bagaimana memaknai panggilan ini agar supaya kita terpanggil untuk mewujudkan kalimat selanjutnya? Para ulama menyebutkannya dengan dua ilmu. Satu, pahami panggilan itu sebagai panggilan tuntutan pembuktian, tuntutan dan pembuktian. Maknanya, wahai orang-orang yang beriman, kamu beriman, buktikan dengan terus bertakwa. Kalau tidak, terancam iman. Ini panggilan akan mengurung yang dipanggil, tidak memiliki jalan kecuali harus menerima, melaksanakan. Paham makna panggilan ini? Sama seperti ini makna panggilan ini. Kalau ada di antara jamaah, iya, terlihat kencing berdiri di luar, di got, iya, jamaah, orang-orang lihat, maka kan, kamu orang sholat itu, iya, kamu dari masjid, jangan lakukan hal itu. Masa kamu yang sudah dari masjid belajar pakai jubah lagi ini, masa kamu melakukan perbuatan itu? Iya, itu tekanan, keharusan, tuntutan. Seseorang yang berpakaian mahasiswa, anak SMA, tetapi masih melakukan tindakan-tindakan yang anak SD kelas 6 menganggapnya sebagai tindakan yang menjijikkan. Sementara dia SMA, mahasiswa, masih melakukannya. Maka dikatakan, kamu itu mahasiswa, kamu sudah SMA, masa masih melakukan seperti itu? Bisa? Ayo ini tekanannya, menekan, tidak bisa lari, harus lakukan. Ini tekanan pertama, ilmu pertama. Wahai orang-orang yang beriman, kamu beriman, bertakwa kepada Allah. Tidak boleh tidak, harus bertakwa kepada Allah. Kalau kamu beriman, wahai orang-orang yang beriman, menyatakan iman, buktikan iman kalian, bertakwa kalian kepada Allah. Wujudkan kecintaan hanya kepada Allah, mengharap hanya kepadanya, takut kepadanya. Bisa? Kekuatan ilmu ini akan terwujud kalau kita menyadari apa itu iman, tidak akan terdesak orang-orang yang memang tidak mau beriman. Iya, dia tidak akan merasa kalau dia tidak mau beriman, tidak menginginkan iman. Sama dengan mahasiswa yang memakai, iya, ada lambangnya, ada baju alma maternya, oh gagahnya sebagai mahasiswa, tapi ternyata palsu. Hanya jaketnya tetangganya yang dia pakai. Saat orang tuntut dia, kamu itu mahasiswa, dia tidak akan merasa, sebab palsu. Iya, tapi kapan dia betul-betul mahasiswa, itu tertekan itu. Demikian pula, kapan dia betul-betul beriman, pasti tertekan itu. Harus dia lakukan, ittaqullah. Ini makna panggilan pertama, bisa dipahami? Miliki ini. Yang kedua lebih hebat. Kalau lebih, yang kedua ini bukan sekedar cepat melakukannya, bukan sekedar harus melakukannya, bahkan cepat, bahkan dia lakukan dengan kecintaan, dengan kesenangan. Ini yang kedua ini. Panggilan nikmat. Wahai orang-orang yang telah diberi nikmat iman, syukuri nikmat iman itu dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami? Untuk yang ini coba cermati. Si Ahmad berteman dengan si Ibrahim. Perkenalan pertama mereka di masjid. Si Ibrahim, si Ahmad mengenal si Ibrahim di masjid. Oh, orang bagus. Sama-sama jamaah masjid. Setelah lama berkenalan, si Ahmad mengenal sosok Ibrahim ini dermawan. Dermawan orangnya. Suatu hari si Ahmad tertimpa musibah. Anaknya kecelakaan, harus segera operasi. Yang terfikir, siapa teman-teman yang dermawan, langsung mengarah kepada Ibrahim. Semoga Ibrahim bisa membantu saya dengan izin Allah. Di masjid dia bertemu. Setelah bertemu, Ibrahim sudah tahu dengan muka lesu si Ahmad ini, ini pasti orang susah ini. Saya tahu kamu susah, ayo ceritakan. Kalau saya bisa insyaallah ta'ala saya akan bantu. Akhirnya diajak ke rumah, dia ceritakan, anak saya di rumah sakit harus segera dioperasi. Biaya operasi 3 juta untuk disimpan. Selanjutnya ada biaya harian, ya saya perlulah sekitar 4 juta. Abshir, kata Ibrahim, berbahagialah. Datang, setelah ke dalam, beliau keluar membawa beberapa lembar uang merah. Ini yang kamu butuhkan. Ini yang kamu butuhkan. Si Ahmad hitung. 1, 2, 3, 4, 10. 1, 2, 3, 4, 10. Cepat menghitungnya. Empat juta sudah terhitung, masih ada sisa beberapa lembar. terfikir oleh saya hanya minta 4 juta. Kenapa ada lebihnya? Dia hitung berapa lebihnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Akhirnya dia berpikir, sepertinya Ibrahim ini lupa. Mungkin antum lupa ini. Saya hanya perlu 4 juta. Ini 5 juta 500 ini. Kata Ibrahim, tidak. Lebihnya bantuan saya untuk anak antum. Bantuan saya untuk anak antum. Gimana perasaan Ahmad? Ayo. Ilmu dia tentang Ibrahim bertambah. Semakin bertambah ketika dia rasakan kasihnya. Kasihnya. Ketika dia rasakan kebaikannya, kebaikannya Ibrahim kepada dia. Terasa. Sudah? Selesai. Alhamdulillah, sehat sudah si anak. Selesai operasinya. Di bulan pertama janjinya 4 juta akan dilunasi dalam 4 bulan. Tiap bulan 1 juta. Dia datang membawa 1 juta pertama. Tapi Ibrahim mengatakan, 1 juta ini hadiah untuk antum. 1 juta ini hadiah untuk antum. Gimana perasaan Ibrahim? Ahmad semakin bahagia. Ternyata Ibrahim tidak berhenti di situ. 3 juta sisanya hadiah kedua. Mungkin Ahmad saat itu menangis karena kebaikan saudaranya Ibrahim ini. Bisa antum pahami bagaimana perasaan Ahmad? Kalau antum bisa memahami, maka antum bisa memahami sikapnya Ahmad saat Ibrahim mengundang dia untuk melakukan beberapa pekerjaan membantu dia. Mat, akikah di rumah saya, datang bantu-bantu buat pagar, buat ini, buat tenda. Kapan? Panggilan kerja itu akan disikapi dengan apa? Cepat atau lambat? Senang atau susah? Bahagia? Tentram, betul. Padahal hanya dapat berapa juta? Itu ketika kita mampu memahami nikmat. Panggilan ya ayyuhalladzina amanu, kapan kita sadari sebagai nikmat tiada tandingannya, yang tidak bisa diukur dengan dunia beserta segala isinya, maka setiap panggilan selanjutnya akan terasa sangat nikmat. Miliki ilmu itu, maka ittaqullah itu akan sangat ringan, bahkan dengan penuh kebahagiaan kita lakukan. Panggilan azan itu akan ringan, bahkan dengan senang hati kita akan datangi. Nikmat yang Allah beri kepada kita, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apa kebaikan Ibrahim kepada Ahmad itu? Tidak ada nilainya jika dibandingkan dengan anugerah yang Allah beri kepada kita. Jika seandainya kalian hitung-hitung nikmat Allah, pasti kalian tidak akan mampu membilangnya. Apalagi nikmat iman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang telah dipilih, dimuliakan dengan kemuliaan tiada tandingannya, syukuri dengan bertakwa kepada Allah. Klop, langsung itu. Saya harus bertakwa ya Allah. Saat hamba menyadari nikmatnya iman itu. Bisa dipahami? Ini yang Allah inginkan. Dua-duanya yang Allah inginkan di sini. Bukan hanya satu dari Roma ini, dua-duanya. Menekan, menarik, membahagiakan, menggembirakan. Ini panggilan ini. ittaqullah, bertakwa kalian kepada Allah. Setelah itu menyusul perintah wal tanzur. Ittaqullah hakikatnya berbekal kalian, sebab wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekal kalian, bertakwa kalian adalah berbekal kalian, berilmu kalian, bertauhid kalian, lakukan perintah di atas cahaya karena mengharap apa yang ada di sisi Allah, tinggalkan larangan di atas cahaya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhebat apa yang ada dalam hati, cinta, harapan, takut kepada Allah. Itu makna ittaqullah. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala perintah lagi, wal tandur nafsum ma qaddamat li ghad. Dan hendaknya wal lam di sini lamul amr, perintah. Harus tandur nafsun, fa'ilnya. Harus setiap jiwa memandang, memperhatikan, melihat secara saksama ma qaddamat, apa yang dia telah kumpul, bekal yang dia telah persiapkan, li ghad, untuk hari esok. Saya tanya ikhwah, wal tamdur nafsum ma qaddamat li ghad, masuk dalam perintah wattaqullah? Masuk? Masuk tidak? Masuk. Tapi kenapa diungkap lagi? Artinya ada rahasia besar takwa di situ. Ada ilmu yang sangat penting dalam bertakwa di situ. Allah munculkan dia. Wattaqullah sudah masuk. Sebab asal takwa apa? Takut. Persiapkan diri. Berbekal kalian. Asal takwa adalah bekal. Sementara kalimat selanjutnya disuruh mempersiapkan bekal. Siapa? Tapi datang dalam lafaz yang lain. Wal tandur nafsum ma qaddamat li ghad. Diingatkan kata nafsun. Bukan wal tandur ins, rajul, nas, jin, tapi diingatkan kata nafsun. Dan nafs dalam Al-Quran ada tiga. Nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, senantiasa mengajak kepada kebaikan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Yang kedua lawannya, innan nafsa la ammaratun bisu, nafsul ammarah bisu, yang dipenuhi dengan ajakan kepada kejahatan. Yang ketiga pertengahan, tergantung siapa yang menguasainya. Nafsul lawwamah, fala uqsimu bin nafsil lawwamah. Allah bersumpah dengan nafs, jiwa lawwamah, senantiasa mengeluh. Kita ini kumpulan tiga nafs itu. Diri ini adalah kumpulan tiga jiwa ini. Kalau terdengar azan di dalam, ayo panggilan kebaikan, hayya rasulullah, masya Allah, itu berarti dominan nafsul mutmainnah. Kalian di dalam tidak usah. Kamu pergi sholat, tidak pergi sholat, sama saja. Lebih bagus lanjutkan nontonmu. Apalagi sekarang lagi Piala Dunia. Tepat saat itu lagi menanti tendangan finalti. Nafsul ammarah bisu yang bergelora menguasai dia. Tidak usah. Lagi pula kan nanti bisa saya ganti. Sudah. Nafsul lawamah yang mengeluh, tergantung kemana keluhannya. Kalau keluhannya mendukung kebaikan, berarti ke situ. Kalau keluhannya mendukung kejahatan. Inilah nafs. Kita diingatkan, kita ini nafs yang terdiri dari tiga. Ketika kita sadari diri kita seperti itu, kemudian langsung kita perhadapkan dengan panggilan ini, waltandur nafsun. Setiap jiwa harus memperhatikan perintah dari pencipta jiwa. Harus memperhatikan ma qaddamat li ghad, apa yang dikumpul, apa yang dipersiapkan untuk hari esok. Maka ini ilmu yang akan mendorong, menguatkan nafsul mutmainnah. Ini ilmu ini langsung akan menguatkan nafsul mutmainnah. Bagian jiwa kita yang tenang langsung meresponnya, saya harus memperhatikan untuk hari esok perintah dari Allah. Terus maqaddamat lighat, yang diperhatikan wal tambur di sini melihat secara, kalau sekedar dilihat, oh saya lihat ada motor tadi yang melintas, tapi tunggu dulu, oh si anu, oh iya, oh itu tambur namanya, iya yeah. Allah perintah yang ini. Sekarang kita sudah lihat seperti itu, atau kita hanya yang penting sholat sajalah dulu, yang penting sedekah sajalah dulu, yang penting puasa sajalah dulu. Iya, itu belum wal tamdur. Wal tamdur itu betul-betul dia lihat, betul-betul dia perhatikan, betul-betul dia persiapkan. Fokusnya sangat mendalam, fokusnya sangat hebat, fokusnya sangat tepat, fokusnya sangat jitu. Iya, tidak akan keluar. Itu wal tamdur. Dan di situ terdapat rahasia besar dari takwa. Maqaddamat lighat, apa yang kamu persiapkan untuk hari esok, ini bahasa lain dari apa? Hari akhir, hari akhirat. Di situ rahasia takwa, di situ kekuatan takwa. Yang siapapun yang mengingatnya pasti akan memunculkan kekuatan takwa. Ketika jiwa mutmainnah segera merespon dan terus merespon, melihat dan memandang hanya akhirat. Kemanapun dia melangkah, akhirat yang dia perhatikan. Bukan hanya saat sholat. Apapun keadaannya, akhirat, akhirat yang terlihat. Dia tidak akan menengok, wal tandur itu tidak menengok. Fokus betul ke depan. Kapan menengok, maka rusa, kijang yang sementara diburu oleh harimau atau singa, panter, sementara diburu. Kecepatannya akan bertahan, bahkan bisa lebih cepat ketika fokus ke depan saja. Saat dia diburu, dikejar, dia hanya melihat ke depan, melihat lubang, bagaimana cepat, secepat-cepatnya sampai ke tempat perlindungan. Iya tidak? Kapan menengok sedikit ke belakang, terkejar. Dan begitu menengok ke belakang, perhatian, oh dia sudah sangat dekat, hatinya akan tertekan, melemah-melemah, tertekan. Peristiwa itu jadikan ilmu untuk memahami ayat ini. Itu ilmu tadi digunakan Ibnu Qayyim untuk memahami sebuah ilmu. Sekarang kita gunakan ilmu itu untuk memahami ayat ini. Wal tambur, harus memandang, fokus terhadap hari akhirat. Akhirat, apa akhirat? Nah itu banyak lagi, apa akhirat? Kebangkitan. Kalau mau lebih jauh lagi, apa akhirat? Saat kita ditanya di alam kubur. Awal menuju akhirat, alam kubur. Lihat itu. Kita pasti akan ditanya, siapa yang kamu sembah? Siapa, apa agamamu, siapa nabimu? Bisakah kita menjawab? Kalau tidak, akan tersiksa. Lihat bagaimana kita dibangkitkan, bagaimana di padang mahsyar, bagaimana saat matahari sangat dekat, Bagaimana saat orang-orang diadili? Bagaimana saat-saat orang menerima kitabnya dengan tangan kanannya atau dengan tangan kirinya? Bagaimana saat Allah membagi cahaya, kita dapat cahaya atau tidak? Bagaimana saat orang-orang melintas di atas as-sirat, wa in minkum illa waridha illa waridha, tidak ada seorang pun dari kalian kecuali pasti akan melintasi as-sirat, jembatan yang sangat halus lagi tajam yang membentang di atas neraka jahannam, pasti kita akan melewatinya. Ingat itu, gimana bisa selamat di sini? Fokus saja ke situ. Saya sholat Allahu Akbar untuk itu, untuk itu. Saya persiapkan sholat saya ya Allah untuk itu. Terserah antum mau masukkan kemana ini, banyak sekali ini. Masukkan seluruhnya, hebat. Itu keluasan hati. Itu namanya keluasan hati. Dia masuk, dia mampu memasukkan seluruhnya. Ada orang hatinya masih sempit. Dia hanya bisa fokus untuk alam kubur. Dia belum bisa bagi untuk melintas as-sirat. Itu sempit, tapi sudah bagus, sudah tepat jalurnya. Jadi bedakan dengan sudah benar dengan sempit dan luasnya lagi. Lain lagi permasalahannya itu. Kita masih membahas benarnya dulu jalan ini. Wattaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat. Jadi harus fokus. Bisa dipahami bahwa kalimat wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat sama dengan wattaqullah, bahkan lafaz ini memberi ilmu rahasia wattaqullah. Rahasia kekuatan bekal kepada akhirat. Itu apa? Harus melihat dan terus memandang akhirat. Dan ini langsung dirasa manfaatnya. Antum langsung rasakan manfaatnya. Ayo saat ini duduk apa? Belajar menuntut ilmu, langsung arahkan ke akhirat. Jangan ada niat lain, langsung arahkan ke akhirat. Saya mengajar untuk akhirat saya, untuk alam kubur, untuk nanti. Saya ingin menerima amalan saya dengan tangan kanan saya. Saya ingin menjadi cahaya di akhirat. Saya ingin menjadi sebab saya diampuni. Saya ingin ini menjadi sebab saya bisa melintasi as-sirat. Saya ingin hal ini menjadi sebab saya mendapatkan rahmat. Saya ingin arahkan semuanya kepada akhirat. Saya ingin melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala di surga. Itu puncaknya. Ridha Allah surga, ridha Allah dan melihat wajahnya di surga. Itu puncak harapan, puncak niat. Arahkan ke situ. Akan beda. Salatnya orang mengingat ilmu ini dengan yang lupa ilmu ini. Sedekahnya orang didasari oleh ilmu ini dengan sedekahnya orang yang tidak didasari oleh ilmu. Kalau tidak ada ilmu ini, berat keluar uangnya. Tapi kapan ada ilmu ini, ringan itu. Ringan, sangat ringan. Sebab akhirat. Akhirat. Untuk akhirat saya, agar supaya saya dapatkan kitab saya dengan tangan kanan saya, agar saya tidak mendapatkan kitab saya dengan tangan kiri saya, agar saya saat dihisab, dihisab dengan hisab yasir, yang ringan, agar supaya saya dibebaskan dari api neraka, agar supaya saya diampuni, banyak sekali kejadian hari akhirat masuk di dalamnya, agar supaya saya mendapatkan naungan di hari akhirat saat tak ada naungan kecuali hanya naungannya Allah Subhanahu wa taala. Fokus, wartambur nafsun, setiap jiwa harus fokus betul, memandang, memperhatikan, maka damat nihat, apa yang dia kumpul untuk hari esok. Jadi semua amalannya dia maksudkan untuk mengumpul hari esok. Itu takwa yang langsung terfokus terhadap hari akhirat. Ini menjadi pembahasan kita awal tadi, bahwa ilmu dasar untuk bertakwa harus beriman terhadap hari akhirat. Sekarang terbukti kekuatan hebat untuk bertakwa ketika setiap amalan pandangan kita akhirat. Pandangan kita akhirat. Ini juga ilmu untuk menghantam riya. Beramal untuk dunia, hancur itu dengan ini. Tidak ada mau dilihat, mau dipuji, kekuatan, kekayaan, kedudukan, kehormatan, pangkat, jabatan, rendah semuanya itu kalau orang sudah terfokus terhadap akhirat. Waltanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah. Allah susulkan lagi dengan wattaqullah. Apa yang kamu rasakan? Ini termasuk keistimewaan. Coba lihat, ya ayyuhalladzina amanu, ada takwa di dalamnya. Ittaqullah, ada takwa di dalamnya. Waltanzur nafsum ma qaddamat lighadin, ada takwa di dalamnya. Wattaqullah, ada takwa di dalamnya. Iya, tapi tersusun dalam kalimat sempurna yang berbeda. Yang berbeda penekanannya. Sampai ittaqullah yang pertama dengan ittaqullah yang kedua itu beda penekanannya, walaupun sama lafadznya. Ini kedahsyatan ayat-ayat Al-Quran. Memberi ilmu, iya, memberi ilmu secara hebat, susul menyusul dengan cara yang sangat halus, lembut, menyejukkan, enak betul. Hanya bagi orang yang memahaminya, mereka yang membuka hatinya, yang betul mau menerima, memasang pendengarannya dan fokus dia, perhatiannya tidak ke arah yang lain. Innallaha khabirum bima ta'amalun. Sungguh Allah khabir, maha mengetahui serinci-rincinya apapun yang kalian lakukan. Kalau sudah sampai di sini, maka masuk ke dalam takwa tertinggi dalam beragama, jenjang al-ihsan. Anta'budallah ka'annaka tara, fa'in lam takun tara, fa'innahu yara. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya, kalau tidak yakin dia betul-betul melihatmu. Khabir, sangat mengetahui. Bukan hanya sekedar melihat ini, Allah tahu berapa kekuatan ilmu kita, keikhlasan kita, khusyuknya kita. Allah tahu bahkan bagaimana denyut nadi kita, kekuatan semangat kita, kekuatan jantung kita memompa semangat. Iya, Allah tahu betul hubungan, bahkan syaraf ini menekan ke sini, otak ini, pokoknya otak kiri, otak kanan, otak atas, otak bawah, pokoknya otak apapun istilahnya, akan menekan perasaan ini, yang dijaga, yang dipahami oleh manusia, dan yang lebih banyak tidak dipahami oleh manusia. Allah tahu semuanya itu yang terjadi pada diri kita. Coba saat kita bertakwa, kita pahami itu. Sementara fokus kita hanya akhirat, puncaknya adalah dia Al-Khabir, ingin kita lihat wajahnya di surga. La ilaha illallah, di sana keindahan takwa akan terasa. Tetapi bagaimanapun takwa jamaah hebatnya kita wujudkan, manusia tidak akan luput dari kesalahan. Kita anak cucu Adam. Apa itu? Bagaimana Nabi Adam? Bersalah. Tapi Nabi Adam setelah bersalah bertaubat. Jangan seperti iblis setelah bersalah melanjutkan kesalahannya. Makanya Allah berfirman, kullu bani Adam khata, semua anak cucu Adam pasti salah. Wa khairul khata'ina at-tawwabun, sebaik-baik yang bersalah pasti bertaubat. Karena itu sangat cocok setelah ayat ini menyusul ayat wala takunu, larangan jangan kamu menjadi kalladina nasullaha fa ansahum anfusahum, seperti orang yang lupa kepada Allah sehingga Allah jadikan dia lupa terhadap dirinya. Ulaika humul fasiqun, merekalah orang-orang yang fasik. Ini diingatkan. Ini anunya takwa ini. Semua upaya takwa, keikhlasan, kehebatan terhadap hari akhirat, ini yang menghalangi, ini yang merusak, ini yang memperlambat. Ini nih. Ketika orang lupa terhadap dirinya, Ini lupa terhadap diri, maksiat. Maksiat dalam beragam bentuknya. Maksiat dalam beragam bentuknya. Ini. Hati-hati di sini. Kalau orang sudah lupa terhadap diri, lupa terhadap Allah, iya, maksiat sudah Allah jadikan lupa terhadap dirinya. Apa dijadikan lupa terhadap dirinya? Satu, dia dijadikan pelupa. Dia lupa kebaikan-kebaikan, lupa ayat-ayat Al-Quran, lupa agama, iya, lupa ilmu. Takwa tadi apa? Apa takwa tadi? Ayo, antum ingat sekarang takwa, antum rasakan, iya. Ah, sebentar kalau melakukan satu saja maksiat, memandang-mandang pandangan yang salah, itu bisa langsung hilang tadi semua itu. Allah jadikan lupa. Makanya supaya terjaga takwa, jangan sampai kita lupa kepada Allah. Olehnya lisan hendaknya senantiasa berzikir mengingat Allah, beristighfar. Kalaupun terjatuh ke dalam dosa, maka susulkan dengan taubat, istighfar, kebaikan. Wa addi as-sayyi'ah al-hasanah. Susul kejelekan itu dengan hasanah. Susul dengan hasanah. Sehebat-hebat hasanah adalah la ilaha illallah, inti dari takwa. La ilaha illallah. Itu sehebat-hebat hasanah. Sehingga kita teringat lagi apa makna yang lain Allah jadikan lupa terhadap dirinya. Lupa sehingga terlalaikan untuk bertaubat. Apalagi Allah jadikan lupa terhadap dirinya, lupa apa yang menjadi maslahah bagi dia, kebaikan bagi dia. Lupa ya. Sehingga dia lupa persiapan untuk akhirat. Nah, itu dia akibat dari lupa kepada Allah. Lupa kebaikan untuk dirinya, lupa persiapan untuk alam kubur, lupa persiapan untuk negeri akhirat, lupa persiapan untuk mengisi kitabnya. Lupa, dijadikan lupa. Kita pernah mengalami kelupaan seperti ini. Ini lupa, fa ansahum anfusahum. Masuk di dalamnya sampai dalam perkara lupa maslahah-maslahah yang ya hukumnya sunnah atau tidak sampai di situ, tapi sangat besar, sangat mulia. Tidak sampai wajib. Saat kita sholat, ayo berapa banyak doa dalam sholat? Berapa banyak doa dalam sholat? Jangan jauh-jauh, doa yang terhebat, doa yang terhebat. Ihdinas siratal mustaqim. Ayo, kita ingat tadi waktu sholat. Lupa, itu akibat dari dosa. Fa ansahum anfusahum. Padahal doa itu, apa jawaban Allah di akhir doa dalam hadits qudsi? Walil abdi ma sa'al. Untuk hamba apa yang dia minta, pasti dapat hidayah, pasti diselamatkan dari jalannya al-maghdub, dari jalannya ad-dhalil. Setiap hamba baca ini, pasti dapat itu. Itu sudah kepastian itu. Tapi kita tidak dapat lagi sebab kita baca dalam keadaan tidak berdoa. Allah jadikan kita lupa dosa. Nah, di sini akan berpengaruh hal-hal yang makruh akan berpengaruh. Iya, banyak tertawa saja akan berpengaruh. Banyak tidur akan berpengaruh. Kekenyangan akan berpengaruh di sini. Apalagi kalau memang betul-betul sudah dosa. Kalau dosa, bukan hanya berpengaruh dalam kualitas sholatnya, bahkan tidak datang lagi ke masjid sholat. Kalaupun datang, iya, sudah imam kedua yang salam. Imam selesai, ada masbuk kedua, imam juga salam juga, dia juga baru datang. Imam kedua sudah selesai salam, dia baru datang. Terlalaikan betul. Itu dosa. Fa ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. Mereka lah orang-orang fasik. Fasik datang dalam bentuk kata sifat, sehingga melingkup kefasikan besar sampai yang terkecil. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tidak sama penduduk surga dengan penduduk, tidak sama penduduk neraka dengan penduduk surga. Penduduk surga humul faizun, mereka lah orang-orang yang pasti beruntung. Ini apa? Ini sama ma qaddamat ligad. Sama? Hendaknya setiap jiwa mempersiapkan apa yang dia kumpul untuk hari esok. Apa hari esok? Akhirat. Sekarang ini Allah sebutkan surga neraka, tidak sama penduduk neraka dengan penduduk surga. Penduduk surga pasti selamat, beruntung, bahagia. Ini ilmu tentang hari akhirat, tapi dalam lafaz yang lain. Ilmu tentang golongan manusia, surga atau neraka. Ada ashab pasti ke situ, ashabun nar, ashabul jannah pasti ke situ. Yang jelas ashabul jannah humul faizun, yang selamat hanya ashabul jannah. Ini ilmu untuk semakin kuat dalam fokus. Saya harus menjadi ashabul jannah, selamat dari ashabun nar, dan ini tidak sama. Ini sangat penting ya, ilmu bahwa mereka tidak sama, ilmu bahwa mereka berbeda, ilmu bahwa mereka bertolak belakang, ilmu bahwa satu celaka dengan celaka yang sebenarnya, satu beruntung dengan keberuntungan yang sangat hebat, tiada tandingannya, tanpa batas. Ilmu yang harus membedakan ini. Sebagian manusia hanya mengilmui satu sisi. Saya mau jadi penduduk surga, mau jadi penduduk surga, tapi tidak mengilmui, saya tidak mau jadi penduduk neraka, membenci penduduk neraka. Bisa dipahami? Keliru. Harus dua-duanya. Allah sebutkan dua-duanya, tidak sama. Kemudian Allah sebutkan yang mana yang beruntung, yang mana yang selamat. Jelas? Baik. Ayat selanjutnya, "Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal لَرَأَيْتَهُ خَاشِئًا مُتَصَدِّئًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ." Seandainya kami turunkan Al-Quran ini ke gunung, maka pasti kamu akan melihat gunung itu khasyian. Khasyian, tertunduk, takut. Tertunduk, mutasaddian, roboh, hancur. Min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Wa tilkal amthal, dan itu adalah perumpamaan. Nadribuha, kami buat perumpamaan ini linnas, untuk manusia. La'allahum yatafakkarun, supaya mereka berfikir. Coba fikirkan ini perumpamaan, maka dia akan menjadi ilmu tentang takwa yang tiada tandingannya. Bahkan tidak ada satupun ilmu tentang takwa kecuali di sini. Sumbernya dari Al-Quran. Tadi alif lam mim, dalikal kitab, la raiba fi, hudan lil muttaqin. Orang yang takwa sudah jadi sifatnya, Al-Quran adalah kedahsyatan ilmu mereka. Kedahsyatan ilmu mereka. Betul-betul Al-Quran itu sangat-sangat berharga bagi mereka. Tertinggi, tak terkalahkan oleh ilmu apapun juga. Itu Al-Quran bagi orang yang betul-betul bertakwa. Kalau masih kita samakan dengan yang lainnya, belum. Apalagi kalau kita anggap perkataannya orang lain masih lebih daripada firman Allah. Itu bukan takwa, tekor sudah itu. Orang Makassar bilang takko. Sudah, keok sudah. Bukan berhasil, justru kalah di situ. Harus Al-Quran. Untuk menjadikan Al-Quran betul-betul sebagai kekuatan ketakwaan kita, pahami perumpamaan ini. Lihat perumpamannya. Seandainya kami turunkan Al-Quran ini ke gunung. Gunung gimana? Maka ini Semarang gunung ini. Lihat gunung tinggi. Apa yang tertinggi di bumi ini? Gunung. Apa yang paling keras di bumi ini? Gunung. Apa yang paling kuat tertancap di bumi ini? Gunung. Bahkan dia pasaknya bumi. Ahli gunung bilang, gunung yang naik 100 meter, yang tertancap ke bawah, itu lebih dalam. Lebih dari 100 meter. Kuatnya itu gunung, tingginya itu gunung, kerasnya itu gunung, kokohnya itu gunung. Tapi seandainya Al-Quran diturunkan kepadanya, Al-Quran mau menerimanya, la ra'aitahu, pasti kamu akan melihat gunung itu khasyian, tertunduk, roboh, hancur, min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Karena itu, seandainya ada hati yang tidak bisa menerima Al-Quran, tidak bisa menerima Al-Quran, maka bisa kita lihat kerasnya dia, lebih keras dari gunung. Takaburnya dia lebih congkak daripada ketinggian gunung. Pembanggaan dirinya lebih. Padahal setakabur-takabur manusia, bisakah mengalahkan ketinggian gunung? La ilaha illallah. Sampai ada hati yang tidak bisa baik dengan Al-Quran. Ini kedahsyatan Al-Quran. Sangat hebat, luar biasa, tak tertandingi dalam membersihkan, iya, dalam merontokkan, menghancurkan segala yang kotor, busuk, rendah, hina yang ada di hadapannya. Cukup kita terima saja, sangat mudah. Buka hati, jangan ada penolakan sedikit pun juga. Terima. Pasang pendengaran, ini jalur masuknya. Pahami betul, terima. Iya. Yeah. Kemudian jangan sampai kita terganggu oleh hal-hal yang menyibukkan kita dalam penerimaan ini. Pasti bermanfaat. Allah menjelaskan tiga rahasia ini dalam surah Qaf. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalb aw alqa sam'a wa huwa syahid. Sungguh dalam perkara itu, dalam ayat-ayat Al-Quran, ladzikra, betul-betul akan menjadi pelajaran besar, peringatan besar, sesuatu yang bermanfaat. Liman kana lahu qalb, bagi mereka yang memiliki hati, aw alqa sam'a, dan memasang pendengarannya, wa huwa syahid, dan dia dalam keadaan hadir. Hadir menyaksikan, tidak kesana kemari saat menuntut ilmu. Sebab sebagian orang menuntut ilmu, badannya ada di dalam masjid, tapi pikirannya ya, melayang kesana kemari. Itu tidak syahid, tidak hadir namanya. Harus hadir, baru akan bermanfaat betul ayat. Inilah takwa. Apa yang menghalangi orang bertakwa? Sementara kekuatan takwa sangat mudah, bahkan sangat hebat dalam mewujudkan takwa. Saking hebatnya, gunung sekalipun itu hancur, roboh ketika menerima Al-Quran. Yang menarik lebih jauh, Allah menyebutkan min khasyatillah. Robohnya gunung saat menerima Al-Quran, min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Artinya, ilmu Quran hasilnya adalah khasyatullah. Siapapun yang menerima Al-Quran pasti akan bermanfaat ketika melahirkan khasyatullah, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Gerhana yang baru, yeah, itu adalah ayat dari ayat-ayat Allah, yukhawifu biha ibadah, Allah mempertakuti dengannya hamba-hambanya. Kita merasa takut? Kalau merasa takut dengan teguran itu tanda-tanda ilmu. Kalau tidak merasa takut, bahkan bersuka cita saat itu, apalagi sampai bermaksiat di malam itu, itu tanda-tanda kerusakan, tanda-tanda kerusakan dalam keimanan. Allah sudah menegurnya dengan teguran yang terlihat oleh semua manusia, tetap tidak sadar. bahwa ada yang maha berkuasa, yang maha mengatur. Lihat nilai pertakutan, nilai perkatukan. Dalam surah La Uqsimu Biyaumil Qiyamah, Allah jelaskan bahwa kiamat itu diawali dengan gerhana. Itu kiamat. Berarti setiap terjadi gerhana, setelah itu bisa kiamat selanjutnya. Memungkinkan kiamat setelah itu. Sebab diantara tanda kiamat gerhana itu, kegelapan. Apakah gerhana matahari atau gerhana bulan? Jadi setiap terjadi gerhana, iya, berarti setelah itu mungkin kan? Makanya setelah terang, baru Nabi alaihi salatu wassalam merasa tenang. Karena itu setelah terjadi gerhana, Nabi bersegera solat, berdoa, bertobat, beristighfar, bertakbir, dan banyak bersedekah. Sebab khawatir setelah itu terjadi kiamat. Itu pertakutan-pertakutan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tanda dari tanda-tanda ilmu. Jadi cermati saja. Al-Quran sangat hebat. Kapan kita mampu menggunakan setiap ayat, kita pahami, langsung melahirkan khasyatullah, takut kepada Allah. Takut yang langsung mengantar melakukan kebaikan, meninggalkan maksiat. Itu kehebatan. Tinggal lanjutkan. Lanjutkan. Itulah takwa. Ayat selanjutnya, dua ayat selanjutnya adalah ilmu Al-Quran yang paling hebat, yang hati kita harus senantiasa menelaahnya. Apa itu? Ilmu tentang ma'rifatullah. Ayat Kursi menjadi ayat yang teragung sebab ayat ma'rifatullah. Ya, coba lihat ayat Kursi. Allahu, ayat Kursi itu subjek predikat, itu saja kalimatnya. Mubtada khabar, itu ayat Kursi. Allahu mubtada, siapa Allah? La ilaha illahu al-hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinat, itu semuanya ilmu tentang Allah. Siapa Allah? Allah adalah la ilaha illahu, tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya dia. Ilmu tauhid, ilmu pertama. Al-Hayy, Mahayyub, Al-Qayyum, La ta'khuduhu sinatu, dan seterusnya. Itu kedahsyatan ayat Kursi. Dua ayat ini, dua ayat yang mengakhiri Al-Hasyr ini, semuanya ma'rifatullah yang terhebat. Huwa, huwallah, dia Allah adalah alladzi la ilaha illahu. Sama ayat Kursi. Dia yang tak ada yang berhak disembah kecuali hanya dia. Alimul ghaibi wasyahada, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nampak. Wa huwa ar-rahmanur rahim, huwa ar-rahmanur rahim, dia maha merahmati, maha mengasihi, maha menyayangi. Terus dia selanjutnya ilmu tentang Allah lagi. Huwa Allah, dia Allah, alladzi la ilaha illahu, diulangi lagi, yang tak ada yang berhak disembah kecuali hanya dia. Al-Malik, sang penguasa. Al-Quddus, maha suci. As-Salam, maha selamat. Al-Mu'min, maha kuat dalam mempercayai, menjamin. Al-Muhaimin, yang menundukkan, mengalahkan. Al-Aziz, maha perkasa, tidak ada yang bisa mengalahkannya, menundukkannya. Al-Jabbar, maha perkasa, maha dahsyat keperkasaannya, kekuatannya dalam menundukkan segalanya. Al-Mutakabbir, yang maha membanggakan, mengagungkan dirinya. Subhanallahi amma yushrikun, maha suci Allah dari apapun yang mereka persekutukan. Di ayat yang ketiga, tiga ayat ya, saya lupa tadi. Tiga ayat. Ayat yang ketiga, huwallah, dia Allah itu siapa? Al-Khaliq, yang maha mencipta. Al-Bari, yang maha mengadakan. Al-Musawwir, yang maha membentuk. Lahul asma'ul husna, hanya miliknya seluruh nama-nama yang terindah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, bertasbih kepadanya semua yang di langit dan di bumi. Wa huwal azizul hakim, dan dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Di sini puncak semua ilmu, puncak semua ilmu Al-Quran dan ilmu tentang sunnah adalah mengenal Allah. yang paling hebat ilmunya tentang Quran dan Sunnah, yang paling hebat dalam mengenal Allah melalui Al-Quran dan Sunnah. Kenapa ayat kursi menjadi ayat yang paling hebat di antara semua ayat? Sebab ayat dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa surah Al-Ikhlas menjadi surah yang sepertiga dari Al-Quran? Surah dalam mengenal Allah. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kenapa suratul Fatihah surah yang tidak pernah diturunkan dalam kitab manapun? Surah ma'rifatullah dari awal sampai akhir. Ini ilmu Quran yang terhebat, paling luar biasa, yang paling harus diagungkan, yang dengannya terwujud kekuatan takwa yang tak tertandingi. Satu dari nama dan sifat Allah dicermati, dipahami, ditelaah, maka itu sudah akan melahirkan ilmu yang tiada tandingannya. Ilmu yang tiada tandingannya. Terkhusus, ingat semua ilmu, ini saya sebutkan satu kesimpulan ilmu tentang ma'rifatullah. Semua ilmu dalam mengenal Allah maka salah kalau tidak mengarah kepada pernyataan huwallahu alladzi la ilaha illahu. Dia Allah yang maha berhak untuk disembah, yang tak ada yang berhak disembah kecuali hanya Dia. Siapa yang mengenal Allah kemudian tidak mengarah bahwa Allah semata yang berhak untuk disembah, Allah semata yang berhak untuk disembah, maka ilmunya pasti salah. Pasti salah ilmunya. Kalau ilmunya semakin mengarah ke sana, untuk mengenal Allah, sehingga dia pun meyakini bahwa Allah semata yang berhak untuk disembah, selainnya tidak berhak untuk disembah, maka benar ilmu itu. Itulah khasyiatullah. Itulah khasyiatullah yang merupakan hasil dari ilmu. Ilmu fiqhi yang terdapat dalam Al-Quran, ilmu fiqhi yang terdapat dalam hadith, ilmu adab yang terdapat dalam Quran, terdapat dalam hadith, ilmu tentang muamalah yang terdapat dalam Quran, terdapat dalam hadith Nabi, itu tidak akan menjadi ilmu yang bermanfaat ketika tidak melahirkan khasyiatullah. Bermanfaat dengan sebenar-benar pemanfaatan. Harus diarahkan ke situ. Jangan hanya memahami, takbir, Allahu Akbar, harus angkat tangan, tangannya harus setentang dengan ini dan ini, demikianlah sunnah Nabi. Kapan tidak seperti itu, berarti tidak sesuai dengan sunnah Nabi, maka hukumnya begini, begini, begini, begini. Tapi harus mampu kita arahkan kepada pengenalan kepada Allah. Siapa yang syariatkan takbir seperti itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa takbir itu? Pembukaan solat itu semacam apa? Penghormatan. Ini salah satu hikmah dari takbir. Ibnu Qayyim ungkap, Akbar, Allahu Akbar, ini dua tangan, ini penghormatan kepada Allah. Penghormatan kepada Dia yang di atas, yang maha dekat melihat kita. Pendekatan maknanya ya, ini pendekatan maknanya ya, iya, terhadap makna takbir. Lihat, kita ketemu teman di pinggir jalan, kita salami dia, assalamualaikum, dia kapan dia lihat saja, kapan dia tidak lihat kita, kapan mukanya berpaling ke kita, berarti apa itu? Wah, musuh ini. Tidak akan enak. Bukan penghormatan. Tapi kapan dilihat kita dengan senyum? Assalamualaikum, dilihat kita dengan senyum, berarti ada sedikit penghormatannya. Tapi kalau dia balas salamnya, berarti lebih besar penghormatan. Tapi kalau dia angkat tangannya juga, ada nilai penghormatan? Ada tidak? Untuk Allah dua. Tapi jangan samakan penghormatan kepada makhluk sama dengan penghormatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada nilai penghormatan saat mengangkat tangan. menghadap kiblat, tetapi untuk dia yang di atas. Disertai dengan ucapan apa? Allahu Akbar. Ilmu mengenal Allah. Jangan hanya dipahami takbiratul ihram, baca Allahu Akbar. Jangan baca Allahu Azam, jangan baca La ilaha illallah. Salah takbiratul ihramnya itu. Takbiratul ihram harus baca Allahu Akbar. Tapi harus lebih pahami lagi apa makna Allahu Akbar. Sebab itu yang mengantar untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sedikit. Ini ilmu yang memerlukan pendalaman lebih jauh mengenal Allah Subhanahu wa taala. Waktu membatasi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di kali yang lain, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ke dalam golongan hamba-hambanya yang mampu mendengarkan kalimat-kalimat baik dan mengikutinya dengan sebaik-baik pengikutan. Baik, Ustaz, sekitar 20 tahun yang lalu saya bersumpah di atas Al-Quran kepada pacar saya bahwa kami tidak berjodoh dan kami sudah saling berkeluarga, dan saya sudah meminta maaf atas kesalahan saya. Ia pun memaafkan. Pertanyaan, apakah saya harus membayar kafara atas sumpah saya? Maksudnya apa ini? Dia bersumpah, iya, untuk tidak berjodoh, tapi akhirnya dia berkeluarga, nikah, ya? Berarti dia langgar sumpahnya, iya, langgar sumpahnya, bayar kafara sumpah, bayar kafara sumpahnya dengan cara memberi makan 10 orang miskin, 10 orang miskin, makanan yang cukup sekali makan 10 orang. Atau memberi pakaian, pakaian yang menutup aurat, kasih sarung, kasih juga gamisnya, menutup aurat 10 orang. Atau memerdekakan seorang budak. Kalau tidak, tidak mampu, miskin sekali, dia tidak mampu, maka berpuasa 3 hari berturut-turut. Manusia sering dihadapkan dalam berbagai kondisi, terlebih iman kita yang kerap naik turun karena godaan dunia dan syaitan. Pada kondisi seperti ini, apa kita harus mengutamakan mahabbah, cinta kepada Allah, raja harapan kepada Allah, ia takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Gunakan semuanya. Gunakan semuanya. Sebab kapan digunakan satu, pasti yang lainnya ikut. Tiga ini, lihat hukumnya tiga ini. Tiga ini tidak pernah lepas satu pun dengan yang lainnya. Dan pangkal dari tiga ini, cinta kepada Allah. Ini yang terus bertahan sampai masuk surga. Sebab sudah sampai di surga, iya, sudah melihat Allah, maka harapannya dia sudah dapat. Tapi cinta terus berlanjut. Sudah masuk surga, tidak ada lagi yang ditakuti, sebab sudah selamat dari neraka. Tapi cinta tetap berlanjut. Pangkalnya adalah cinta. Tapi siapa yang mencintai Allah, pasti mengharap kepadanya. Semakin dia cinta dan mengharap kepada Allah, maka takut dan pasti takut. Minimal takut kalau Allah tidak mencintai dia. Itu cinta yang benar. Takut kalau Allah tidak mencintai dia. Pasti ini. Jadi ini tidak bisa lepas. Hanya memang kadang sebagian ulama menyebutkan dalam kondisi kamu melakukan dosa misalnya, ada yang menyebutkan, maka di situ respon jadikan dominan. Harapan agar supaya tidak berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab kapan orang terjatuh ke dalam dosa, kemudian ketemu ustaz yang hanya menutup, ketemu ustaz yang hanya sekedar menghantam, kamu melakukan dosa ini berarti kamu celaka, kamu begini, akhirnya dia tidak bisa melihat luasnya rahmat Allah. Orang yang seperti ini akhirnya, sudah kalau begitu terlanjurlah, semakin larut dalam dosa. Harusnya di situ ilmu yang dimasukkan adalah memperhebat harapan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la taqnatu min rahmatillah. Ya ayyuhalladzina asrafu ala anfusihim. Iya. Ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang telah melalaikan dirinya, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Ini untuk orang yang dosa. Tapi saat jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah, pasti cinta juga bermain di situ. Pasti takut juga bermain di situ. Takut terhadap dosa. Jelas ini? Jadi harus ada ketiga-tiganya. Hanya memang kadang ada dalam satu kondisi ini yang lebih dominan. Iya, dari yang itu. Dan itu langsung bisa terpahami itu. Saat orang mengalami kejadiannya. Wallahu a'lam. Apa bedanya khauf dengan khasyah? Khauf kalimat yang bermakna takut. Khasyah juga bermakna takut. Sebagian ulama menyebutkan perbedaannya. Khauf takut dalam makna umum melingkup beragam jenis takut. Khasyah, rahba, dan beberapa uraian-uraian yang berhubungan dengan takut. Itu khauf. Adapun khasyah, takut yang didasari oleh ilmu. Semakin kita tahu, semakin kita kenal yang ditakuti, sehingga melahirkan semakin takut, itu khasyah. Dan inilah kedahsyatan khauf. Di sini kedahsyatan khauf. Baik, wallahu a'lam. Terakhir. Kalau salat subuh ketiduran, bangun jam 5, apakah boleh ke masjid atau salat di rumah saja Ustaz karena malu? Iya, di rumah saja. Sebab sudah jelas orang sudah selesai di masjid. Iya. Untuk kaum muslimin, iya. Semua tempat di muka bumi ini telah dijadikan untuk masjid. Dulu umat terdahulu tidak akan diterima ibadah mereka kecuali harus di tempat ibadah mereka. Tapi umat Islam, kata Nabi, waju'ilat liyal ardu masjidah wa tahura, dan telah dijadikan untukku bumi ini sebagai masjid dan sebagai pensuci. Kita berada di tengah hutan, tidak usah cari masjid. Sebab akan kehilangan waktu salat, sebab harus keluar hutan lagi apa. Sudah, azan di situ, buat jamaah di situ, di tengah padang pasir, di tengah sawah misalnya. Ya, di tengah sawah, sangat jauh dari masjid, sementara dia harus melanjutkan pekerjaan sawahnya. Sudah, salat di situ. Salat dalam keadaan basah, apa salahnya, yang penting tidak najis. Kalau mau ganti pakaiannya boleh juga. Di tengah laut salat. Kita ke masjid ketika kita ingin mendapatkan jamaah. Situ kewajiban mendatangi masjid untuk jamaah. Kalau kita sudah tahu jelas sudah tidak ada jamaah, selesai, untuk apa lagi datang ke masjid? Di rumah saja. Di rumah saja. Tapi di rumah disertai dengan banyak beristighfar. Sebab terlambat ini, terlambat datang ke masjid itu dosa. Istighfar, perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar agar supaya tidak terulang. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga Allah menjadikan kita seluruhnya ke dalam golongan hamba-hambanya, mampu mendengarkan kalimat-kalimat baik dan mengikutinya dengan sebaik-baik pengikutan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan hati kita dalam mempelajari agamanya, meyakininya, mengamalkannya, mendakwahkannya, dan bersabar di atasnya. Allahumma amin arhamar rahimin. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu ala Muhammad wa ala alihi.